Terdengar kicauan berburung yang menyanyi di dada pelangi. Kau mengapa awan di langit memuti dirimu lebur di mamah mentari. Kau impikan harapan menggunung di lorong anyir kehidupanmu. Kau hirup sari madu bunga beracun mewarnai dunia misteri mimpimu. Kau calari setangkai hati ibunda yang menanti di bilahan hari-hari. Kau hitamkan wajah ayahanda yang mengharapkan sinar kehidupan. Kau terdengar kicauan berburung yang menyanyi di dada pelangi. Mengapa awan di langit memutih dirimu lebur di mamah mentari? Apalah yang hendak diharapkan lagi? Semua kini sudah jadi tak pasti. Bangkitlah segera dari mimpi ngeri, pulihkan kembali sebuah harga diri. Sinar hidupmu tiada nyalaan api, berlabuhlah di muara ini. Pasrahkanlah hidupmu ke lorong ilahi. Di sana menanti syurga yang abadi. Di sana menanti syurga yang hakiki. Kau terdengar kicauan berburung yang menyanyi di dada pelangi. Kau mengapa awan di langit mentari? Sinar hidupmu tiada nyalaan api, berlabuhlah di muara ini. Pasrahkanlah hidupmu ke lorong ilahi. Di sana menanti syurga yang di sana menanti syurga yang hakiki. Di sana menanti syurga yang abadi. Di sana menanti syurga yang hakiki.